Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari sahabat yang mulia ini, Irbad bin Sariyah. Apa kata beliau? Bahwa nasihat Nabi SAW membuat para sahabat ya menangis, kemudian hati mereka menjadi takut. Nah, ini gambaran tentang hati para sahabat yang bersih. Hati siapapun yang bersih dari kaum muslimin, jika mendapatkan nasihat, mendapatkan ya wejangan, tausiah, ya apalagi dibawakan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hati menjadi tersentuh dengan nasihat tersebut, ya nah ini menunjukkan hati yang bersih, hati yang baik, hati yang halif, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, itulah hati yang halif, hati yang lurus, ya, hati yang bersih. Nah, ini para sahabat semua adalah yang ini sebaik-baik generasi umat ini yang memiliki hati yang bagus setelah hatinya Rasulullah SAW. Mengenai hati para sahabat ini digambarkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Apa kata sahabat yang mulia ini? Sahabat Abdullah bin Mas'ud, hum abarun nas quluba. Yani mereka itu, para sahabat itu, abarun nas quluba. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang baik, hati yang baik setelah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan di sini oleh para sahabat, wahai Rasulullah, sungguhnya ini adalah nasihat perpisahan. Yani biasanya orang yang ingin berpisah dengan ya temannya, keluarganya, saudaranya, ya kalau memberikan sebuah nasihat atau kalimat yang berharga begitu, maka akan muncul, akan keluar yakni tausiah atau nasihat yang sangat-sangat mendalam, nasihat yang sangat-sangat ya mendalam sekali, sehingga inilah yang dikatakan oleh para sahabat, ya wahai Rasulullah, sungguhnya ini adalah nasihat perpisahan. Ya, seperti orang yang akan berpisah, seperti orang yang akan berpisah, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Nah, ini minta wasiat lagi. Ya, sudah mendapatkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat haus dengan ya yang diwasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiat Nabi? Beliau mengatakan kepada para sahabat, yaitu tertuju kepada para sahabat secara khusus dan secara umum tertuju kepada kita selaku umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, qad taraktukum 'ala al-bayda. Sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai para sahabat tentang agama Islam ini yang putih bersih. Nah, inilah keadaan agama Islam di zaman Rasul, di zaman para sahabat. Bagaimana Islam di zaman itu? Kata Nabi, yakni mithlul bayda, ya 'ala al-bayda, yakni putih bersih. Putih bersih artinya betul-betul tidak ada noda, tidak ada yang mengotori, tidak ada yang menodai, betul-betul putih bersih. Nah, itulah Islam di zaman para sahabat, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, qad taraktukum 'ala al-bayda, sungguh aku telah tinggalkan kalian atas agama yang putih bersih. Nah, sekarang apakah agama Islam di zaman sekarang 'ala al-bayda, dalam keadaan putih bersih di zaman sekarang? Ya, tentu sudah sangat kotor sekali. Sudah sangat kotor sekali. Ini banyak noda-noda, banyak kotoran, banyak ya hal-hal yang tidak benar yang dialamatkan kepada agama ini, banyak sekali ya. Yakni manhaj-manhaj yang menyimpang, banyak sekali akidah-akidah yang tidak benar, banyak sekali petunjuk-petunjuk agama yang tidak sesuai yang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam agama ini. Jadi kalau di zaman sekarang ini sudah terbalik, tidak lagi dikatakan sebagai Islam atau agama Islam yang putih bersih, karena banyak sekali tadi dikatakan yakni noda yang menodainya, kotoran yang mengotorinya, ya dari manhaj yang menyimpang, akidah yang tidak lurus, ya dan seterusnya itu. Nah, itu semua membuat yakni agama Islam ini tercoreng lah. Kita lihat ya, yakni banyak orang-orang di luar agama Islam memandang agama Islam ini buruk, agama Islam ini jelek, agama Islam ini ya, yakni tidak baiklah. Ya, dikarenakan perbuatan di antara kaum muslimin yang telah menyimpang dari agamanya, menyimpang dari Al-Qur'an, menyimpang dari hadis yang sahih, menyimpang dari pemahaman para sahabat yang sahih radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ya, gambar tentang agama Islam di zaman sekarang ini adalah buruk. Ya, citranya buruk. Tidak seperti di zaman dahulu. Tidak seperti di zaman Nabi dan para sahabat. Ya, kalau kita lihat di zaman Nabi dan para sahabat, citra Islam itu luar biasa bagusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya orang-orang yang tertarik dengan agama Islam. Apa kata Allah? Wa ra'aital nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aital nas wa ra'aital nas sallallahu alaihi Muhammad melihat manusia itu yadkhuluna masuk kepada apa? Fi dinillahi, kepada agama Allah ini, agama Islam ini afwaja, bergelombang-gelombang. Ya, bergelombang-gelombang, berkabilah-kabilah masuk kepada agama Islam yang mulia ini. Nah, ini di zaman Nabi, di zaman Rasulullah, ketika Islam itu kata Nabi putih bersih, sehingga menjadi tertarik orang-orang dengan Islam, tertarik dengan ya dengan Islam. Ya, coba lihat. Ya, misal berkaitan dengan contohnya, ini kehidupan dunia. Saya berikan contoh dari kehidupan dunia. Ya, para jamaah pergi ke Solo misal, lihat mobil. Kecolongan sekali. Ya, ini membuat orang tertarik kan? Wah, bagus sekali. Warnanya dan sebagainya membuat orang tertarik. Coba kalau lihat mobil di pinggir jalan yang kotor dengan debu dan sebagainya, ya lumpur dan sebagainya, orang itu tidak tertarik melihatnya. Nah, itulah Islam. Di zaman Rasulullah SAW putih bersih, berada pada yakni agama yang benar, manhaj yang benar, akidah yang benar. Ya, para sahabat semuanya mengetahui agama Islam yang sahih, mengamalkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Maka terlihat Islam itu indah, terlihat Islam itu bagus sekali, terlihat Islam itu menarik sekali, sehingga orang-orang non-Islam di zaman itu tertarik kepada agama Islam. Makanya Allah berfirman, wa ra'aital nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sedang menuju sekarang, kita berusaha sekarang sedang menuju kepada manhaj para sahabat Nabi. Ya, sedang menuju kepada Islam yang putih bersih, yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kita lihat di sini, Nabi menggambarkan tentang keadaan yang putih bersih, lailuha kana hariha, yakni malamnya seperti siangnya. Apa maknanya ini? Suatu hal yang sangat jelas dari terang benderang, tidak ada keraguan pada agama Islam itu maknanya. Yakni kalau siang ya terang benderang, malam gelap gulita, jelas. Artinya ini sangat jelas sekali perbedaannya antara malam dengan siang, tidak diragukan dalam hal ini. Itu maknanya. Bahwa Islam itu betul-betul putih bersih, terang benderang, jelas sekali agama ini, tidak ada yang samar. Ya, tidak ada yang samar. Jadi Nabi menggambarkan keadaan Islam yang putih bersih seperti malam ya, bagaikan siangnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti siangnya kata Nabi. Kemudian dia mengatakan lagi di sini, la yasimu anha ba'di nahari. Tidak ada yang menyimpang darinya, ini dari Islam yang putih bersih, meninggalku kecuali akan binasa. Nah, ini dia lihat. Jadi ashabul manhaj, mereka-mereka yang memiliki manhaj-manhaj yang menyimpang itu jelas adalah telah binasa, telah yakni jauh dari jalan yang benar, manhaj yang lurus, manhaj Nabi dan para sahabat. Mereka dikatakan yakni orang-orang yang binasa, orang-orang yang binasa. Jadi siapa saja yang manhaj yang menyimpang, akidah yang menyimpang, ya tidak berada pada manhaj Rasul dan para sahabat, tidak berada pada akidah Rasul dan para sahabat, maka Nabi menyatakan apa? Nyatakan halik binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan Nabi di sini, "Wa ya ismikum fasayar ikhtilafan katira." Barang siapa di antara kalian, barang siapa hidup di antara kalian, yang diberikan umur panjang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Fasayar ikhtilafan katira. Perselisihan yang banyak. Ini perselisihan atau ikhtilaf yang mana ini? Di antara dua ikhtilaf yang ada, yang apakah disebut dengan ikhtilaf fadad atau ikhtilaf tanawur? Ini sudah kita berikan berkali-kali di majelis ini, pada kajian-kajian yang terdahulu, bahwa yang namanya ikhtilaf atau perselisihan ada dua, yaitu ikhtilaf fadad dan ikhtilaf tanawur. Mana ini? Terkait dengan perselisihan dalam al-manhaj dan akidah, ini ikhtilaf tabad atau tanawur. Tabad artinya yang bertolak belakang, tidak akan ketemu antara timur dengan barat. Ini namanya tabad dan melahirkan perpecahan. Ya, perselisihan ini melahirkan perpecahan. Tetapi untuk yang kedua, perselisihan tanawur, ikhtilaf tanawur, ini perselisihan kita katakan perselisihan yang beraneka ragam, beraneka macam dalam bidang fikih, ya, yang biasa terjadi dari kalangan para sahabat dan seterusnya, yang tidak menimbulkan perpecahan, tidak berdampak kepada perpecahan. Maka yang dimaksud dari hadis Nabi fasayara ikhtilafan katira, akan melihat perselisihan yang banyak di mana? Yang mana? Yang pertama tadi tentunya, yaitu ikhtilaf tabad, ikhtilaf ya, atau perselisihan yang kontradiktif, tidak akan berjumpa ini, tidak akan bertemu ini. Ya misalnya antara Ahlussunnah dengan Syiah, tidak akan berjumpa. Antara Ahlussunnah dengan Khawarij, tidak akan berjumpa. Ya, antara Ahlussunnah dengan Sufi, tidak akan berjumpa. Ya, bagaimana bisa berjumpa? Ya, sedangkan dari sisi manhaj sudah berbeda, dari sisi manhaj sudah berbeda, akidah juga berbeda, dan seterusnya. Jadi tidak akan bisa berjumpa, tidak akan bisa ketemu antara sunnah, ya, dengan selain sunnah, dengan beda, begitu. Para jemaah yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi menyampaikan di sini, fa'alaikum bima 'araftum min sunnati. Ini solusi dari Nabi. Solusi dari Nabi adalah fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku, yaitu manhajku, makna sunnah sini, dari manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, yaitu manhaj mereka dalam beragama, metode mereka dalam beragama, yang telah mendapat petunjuk. Aku alaiha bin nawajir, gigitlah sunnah itu, yaitu manhaj tersebut dengan gigi geraham. Ini bahasa kiasan dari Nabi, bahasa kiasan dari Nabi agar kita tidak melepaskannya, tidak bergampang-gampang bermudah-mudah dengannya. Jadi betul-betul ya, berpegang teguh dengan manhaj yang sahih tadi, manhaj Nabi dan para sahabat, dan tidak melepaskannya. Ya, walaupun saat, walaupun sejenak, tidak boleh seorang keluar dari manhaj Rasul dan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, wa alaikum bi ta'ah wa in 'abdan habasyiyah. Hendaklah kalian taat meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia atau Habasyah. Negeri ya Habasyah, ya negeri Ethiopia. Ya biasa artinya gambar tentang budak atau hamba sahaya yang ada di zaman dahulu, umumnya berasal dari daratan Afrika, dari benua Afrika. Itu umumnya seperti itu, walaupun ada juga ya yang bukan berasal dari ya benua Afrika. Yang jelas yang namanya budak itu pertama jelas yakni agamanya bukan Islam. Ya bukan muslim ya, bukan Islam ya. Ya. Kemudian yang kedua, yakni budak ini dalam agama kita ini banyak sekali ya cara-caranya, cara-cara untuk memerdekakan budak. Banyak sekali cara-cara untuk memerdekakan budak. Ya, banyak sekali di antaranya juga mereka masuk agama Islam, masuk agama Islam, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali lah cara-cara ya, yakni keluar dari perbudakan atau memerdekakan budak. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menggambarkan tentang keadaan orang yang beriman. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fa innamal mu'min kal jabal al-anif haytuma qilan qad." Perumpamaan orang mukmin itu adalah seperti unta yang jinak. Ya, kal jabal al-anif. Ini tentunya karena hewan yang ma'ruf, populer di kalangan masyarakat ketika itu adalah di antaranya unta. Maka unta yang jinak ini sangat diketahui oleh masyarakat, sangat diketahui oleh mereka ketika itu. Maka Nabi gambarkan tentang orang beriman itu seperti laksana ya anjaman al-anif, yaitu unta yang jinak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitu maqidan qad. Yani kemana saja dia diajak, dia akan menurut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang keadaan orang yang beriman, ya hatinya ya baik, hatinya bagus, ya hatinya lurus, ya dikarenakan dia memiliki manhaj yang benar, akidah yang sahih, ya yakni berjalan atas petunjuk Nabi dalam agama, sehingga hatinya itu bersih, hatinya itu bagus sekali, ya seperti kata Nabi unta yang jinak yang dapat dibawa kemana saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita lihat di sini keterangan dari Nabi bahwa Islam yang Nabi tinggalkan di zaman para sahabat adalah Islam yang bagaimana? Islam yang putih bersih, kata Nabi. Putih bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya adalah pujian Nabi kepada para sahabat. Ya, Islam mereka ketika itu bagus sekali, dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa Islam di zaman itu yang putih bersih, tidak ada noda yang menodainya, kotoran yang mengotorinya, ya. Karena jelas-jelas kalau di zaman Rasul semua permasalahan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kemudian begitu Nabi wafat, tentunya Islam sudah sempurna. Tidak butuh apa? Tidak butuh penambahan, apalagi pengurangan, ya. Apalagi pengurangan. Maka ya di zaman Khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan juga Khalifah yang kedua Umar Al-Khattab, ini Islam ini masih bagus sekali. Masih sangat bagus sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang Umar Al-Khattab, kata Nabi, kalbah, seperti pintu yang sangat kuat, pintu yang kokoh sekali yang dapat menjaga umat ini dari berbagai macam syubhat, berbagai macam penyimpangan. Jadi tidak bisa masuk itu, tidak bisa masuk bid'ah dan sebagainya, tidak bisa masuk selama beliau menjadi khalifah, selama beliau hidup memimpin kaum muslimin. Maka ketika Umar wafat, maka mulailah orang-orang ya, yang tidak senang kepada Islam dan kaum muslimin, mereka memiliki kesempatan untuk menebarkan ya syubhat-syubhatnya, ya makar-makarnya dan sebagainya. Maka kita lihat seperti yang Ibnu Sabah, ya pendiri dari agama Syiah itu, ya mulai yakni apa namanya menyebarkan berbagai macam makarnya itu pada masa Khalifah ketiga, Khalifah Uthman bin Affan, Khalifah Uthman bin Affan, yang akhirnya pada masa Khalifah keempat, ya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia punya pengikut yang banyak, menjadi satu kelompok tersendiri, dan akhirnya menjadi yakni satu manhaj yang berdiri sendiri, itu manhaj Syiah ketika itu, dan dia diperangi oleh dan pengikutnya diperangi oleh kaum muslimin, ya di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan sampai akhirnya Abdullah Ibn Sabah ya ditangkap kaum muslimin dan dihukum mati oleh Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji Islam di zaman itu adalah putih bersih, maka kewajiban kita adalah mengikuti ya, para sahabat Nabi yang jelas-jelas memiliki agama Islam yang putih bersih, memiliki agama Islam yang putih bersih. Nah, inilah kewajiban kita selaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti manhaj mereka agar ya agama kita juga bersih, agama kita juga putih bersih ya, sebagaimana agamanya para sahabat Nabi yang mulia itu yang putih bersih. Para jamaah yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalil yang ke-37. Sekarang kita lanjut kepada dalil berikutnya, dalil yang ke-38 dari hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yamurruhum man qadahum aw qalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun 'ala an-nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, senantiasa akan ada satu golongan dari umatku yang tetap tegang di atas perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang yang melecehkan atau yang menentang mereka sampai datang keputusan Allah, sedang mereka menang atas manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sebelumnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam hadis Muawiyah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jaminan kepada umat ini tentang ya, yakni kebaikan dari agama Islam ini akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Mengapa demikian? Karena pada setiap generasi akan ada ya, sekelompok ulama atau mujaddid pembaharu yang akan memperbaharui agama Islam. Itu akan ada ya. Pada setiap generasi itu mesti ada yakni ulama yang yakni berdiri yang tegak untuk yakni memperbaharui agama Islam. Kalau ya kita ditanya siapa pembaharu agama Islam di abad ini, abad 15 ini, ya dijawab ya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya yang pembaharu agama pada abad ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun juga beliau Syekh bin Baz juga tergolong dari mujaddid pembaharu ya agama Islam di abad ini, abad 15 Hijriah, karena setiap generasi itu berapa tahun? 100 tahun atau 1 abad, yaitu hitungan satu generasi. Satu generasi adalah satu abad atau 100 tahun, ya maka setiap dari generasi kaum muslimin pasti ada itu. Maka Nabi mengatakan di sini, La tazalu ta'ifatun min ummati. Nah, ini belajar bahasa Arab bisa mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menggunakan fi'il mudhari', di mana fi'il mudhari' ini ya yang pengertiannya adalah untuk ya atau dari zaman Nabi ketika Nabi bersabda ini dan sampai seterusnya, itu makna dari fi'il mudhari', ya fi'il yang digunakan ya atau kata kerja yang digunakan untuk berlakunya dari zaman Nabi ketika bersabda ini sampai seterusnya, lil mustaqbal, untuk masa yang datang, sampai kiamat tiba. Nah, barangkali inilah yang ya terlupakan dari sebagian orang, dari para ahli bidah misalnya, ataupun yang semisal mereka, bahwa senantiasa akan ada dari umat Islam yang menegakkan kebenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan ulama tentunya, dari kalangan ulama ya, ulama umat ini, ulama dari umat Islam ini. Sekali lagi kita lihat kepada hadis Nabi yang mulia ini, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah, senantiasa akan ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak di atas perintah Allah. Yani dari kalangan para ulama mobil khusus, ya, mereka menegakkan kebenaran, ya, mereka menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan manhaj yang benar, akidah yang benar, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka contoh tadi kalau diberikan contoh tentang pembaharu abad ini siapa dia? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, maka beliau sangat populer dengan ucapannya, ya, yaitu mengenai tasbiyah dan tarbiyah. Tasbiyah dan tarbiyah, apa tasbiyah? Apa tasbiyah? Tasbiyah artinya pemurnian, pemurnian. Dan tarbiyah apa? Tarbiyah apa tarbiyah? Ya, ini pendidikan yang benar, arahan yang benar, petunjuk yang benar, itu tarbiyah namanya. Ya, jadi umat ini harus pertama diberikan tasbiyah, pemurnian, pemurnian dalam hal apa? Pemurnian dalam hal manhaj, pemurnian dalam hal akidah, pemurnian dalam berbagai macam, yakni materi-materi agama, tafsir, sejarah, ya, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali contoh berkaitan dengan sejarah, ya, berkaitan dengan sejarah. Ini banyak sekali sejarah-sejarah itu yang diputar balik atau yang tidak sesuai, sejarah-sejarah yang tidak sesuai, ya. Dan ini harus dimurnikan. Jadi sejarah-sejarah yang tidak benar harus disingkirkan. Nah, itu dulu, dimurnikan dulu, ya. Jadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sahih, hal-hal yang tidak benar, apakah dalam bidang akidah, ya, dan lain sebagainya, itu disingkirkan semuanya. Dimurnikan dulu, disingkirkan dulu yang tidak benar ini, lalu baru setelah itu ditarbiyah, diberikan yang benarnya, diberikan yang sahihnya, diberikan yang sahihnya, begitu kurang lebih. Ya, contoh berkaitan dengan hari atau tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi lahir? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 12. 12 Rabiul Awal. Nah, berkaitan dengan riwayat, ya, yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12, kalau wafatnya benar, ya. Kalau wafat beliau benar tanggal 12, jelas, ini jelas. Namun terkait dengan tanggal kelahiran Rasul, bahwa Nabi dikatakan lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ini berasal dari riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah namun terlanjur populer. Nah, ini ditasbiah, disingkirkan ini, disingkirkan dulu dari umat Islam, dari kepala-kepala kaum muslimin, ya, bahwa Nabi bukan lahir tanggal 12. Karena ini riwayat tidak sahih. Ya, riwayat tidak sahih. Namun riwayat yang sahih. Nah, ini riwayat yang sahihnya mana? Riwayat yang sahih sebagaimana Syekh Al-Albani sendiri, ya, membawakan riwayat yang sahih dari riwayat Imam Malik dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, atau Sahih As-Sirah An-Nabawiyah, bahwa pada yang di dalam riwayat Imam Malik itu dijelaskan bahwa Nabi lahir tanggal 8. Nabi itu lahir tanggal 8. Walaupun ada juga di antara ahli sirah, ya, ahli sirah yang mengatakan bahwa Nabi lahir tanggal 9. Lahir tanggal 9, ya. Rabiul Awal. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, diminta kepada jamaah untuk maju ke depan. Jadi pengisi tempat-tempat yang kosong agar, ya, saudara kita yang datang belakangan bisa masuk, bisa mengambil, ya, pelajaran manfaat dari kajian ilmiah ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh dari tasbiyah namanya. Tasbiyah, ya. Ya, ini berkaitan dengan tanggal kelahiran Nabi, tanggal kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong nanti merujuk kepada kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, atau Sahih As-Sirah An-Nabawiyah, karya dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, di mana dalam kitab tersebut beliau bawakan riwayat Imam Malik. Riwayat Imam apa? Riwayat dari Imam Malik, ya. Riwayat dari Imam Malik. Ya, riwayat dari Imam Malik. rahimahullah ta'ala dinyatakan bahwa Nabi lahir tanggal 8 bukan tanggal 12, bukan tanggal 12. Ini perlu ditasbih dulu ya, baru diberitahu dia yang didirikan yang benar, arahan yang benar itu riwayat Imam tadi, riwayat Imam Malik. Atau contohnya lagi, misalnya dikatakan ini masih berkaitan dengan Maulid Nabi ya, yakni dalam perkataan sebagian orang atau mungkin tulisan-tulisan barangkali ya, dinyatakan bahwa ia mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW yang pertama kali siapa? Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi ya, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Ini harus ditasbih, harus dimurnikan dulu, yakni ia mengatakan atau kalimat yang mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali mengadakan, memperingatkan ya, mengadakan peringatan Maulid Nabi, ini harus ditasbih dulu, dibuang nih, dibuang dulu. Artinya karena ini tidak benar, dalam sejarah ini tidak benar. Yang benar adalah siapa? Yaitu orang-orang Syiah, orang-orang Syiah ya, Fatimiyah dari kerajaan Fatimiyah Mesir, kerajaan Syiah Fatimiyah Mesir di abad ketiga atau keempat Hijriah. Di zaman itu yang pertama kali mengadakan berbagai macam maulid, bukan hanya maulid Nabi ya, tetapi juga maulid Al-Hasan, Al-Husain, maulid Ali, maulid Fatimah, dan sekaligus maulid raja yang berkuasa ketika itu ya, dan juga diantaranya maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang harus kita yakni tarbiyah kepada umat ini, berikan didikan yang benar, arahan yang benar. Bahwa yang pertama kali mengadakan adalah orang-orang Syiah, orang-orang Syiah, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Justru beliau lah yang setelah menyingkirkan kerajaan Fatimiyah ini, ya, dan sekaligus juga menyingkirkan Maulid Nabi ini, maka begitu Salahuddin Al-Ayyubi wafat, kemudian dihidupkan kembali oleh ya, ipar beliau, ya, Raja Mutafar ya, yang menikah dengan adik Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sekali lagi ya, dialah menghidupkan kembali dari acara-acara seperti ini, yang peringatan Maulid Nabi SAW yang pada dasarnya bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, bukan dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, namun berasal pertama kali dari orang-orang Syiah, dari kerajaan Fatimiyah di Mesir di zaman dahulu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini sebagai contoh yang berkaitan dengan yakni usaha dari mujaddid ya abad ini, Syekh Nasir, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, untuk memurnikan agama Islam ya, maka beliau yakni senantiasa ya, apa namanya penyuarakan di tengah-tengah kaum muslimin tentang pentingnya tasbih dan tarbiyah, tasbih apa artinya tadi? Pemurnian jadi halal, yang tidak murni, yang tidak benar, disingkirkan itu, harus dihilangkan, disingkirkan. Ah, baru saja ditarbiyah, diisi dengan yang benar, diisi dengan yang benar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai contoh tentang qa'ifah ya, min ummati an-nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imah bi amrillah, kelompok manusia itu dari kalangan para ulama yang tetap berada di atas kebenaran, menyuarakan kebenaran, menyebarkan kebenaran kepada kaum muslimin, kepada umat Islam ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini kita lihat yakni berkaitan dengan sifat ta'imah ini, kelompok kaum muslimin yang menegakkan kebenaran ini, bagaimana? La yadurruhum man qatalahum aw qarafahum, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan atau mantan mereka ini. Ya, jadi para ulama yang berusaha menegakkan kebenaran, menegakkan manhaj yang sahih, akidah yang sahih, maka usaha-usaha mereka ini tidak membahayakan, ya. Atau maksudnya tidak yakni tersingkirkan ya, atau tidak hilang begitu saja, namun bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi kita lihat usaha para ulama ya dalam menegakkan kebenaran ya, sampai sekarang pun masih bisa kita nikmati usaha-usaha mereka, kontribusi mereka itu besar sekali bagi Islam dan muslimin, sehingga bisa kita sekarang ini kita tinggal menikmati usaha-usaha mereka, jerih payah mereka kontribusi mereka, dan kita tentunya mendoakan mereka ya dengan kebaikan, doa-doa kebaikan, ya di mana mereka telah memberikan ya kontribusi kepada Islam dan kaum muslimin, dan kita tinggal menikmatinya, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis yang mulia ini, la tazalu ta'imatu min ummati, senantiasa akan ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak di atas perintah Allah. Maka kalau kita lihat di akhir masa para sahabat ya, di mana muncul manhaj-manhaj yang menyimpang seperti manhaj Syiah, Khawarij dan lain sebagainya, maka tegaklah para sahabat yang ada di zaman itu untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kebenaran manhaj yang sahih, akidah yang sahih, dan menjelaskan tentang syubhat-syubhat yang ada di zaman itu. Ya seperti Ibnu Abbas menghadapi siapa Ibnu Abbas di zamannya? Menghadapi kaum Khawarij. Ibnu Abbas menghadapi kaum Khawarij, menjelaskan berbagai syubhat mereka, meluruskan penyimpangan mereka, sehingga alhamdulillah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang rusak dari Ibnu Abbas, sebagian mereka insaf, sebagian mereka sadar, sebagian mereka rujuk ya, dan kembali bersatu dengan ya yakni khalifah yang mulia, bersatu dengan kaum muslimin ketika itu. Nah, inilah sisanya, inilah yang diperangi, yang tidak ingin rujuk, tidak mau rujuk, nah inilah yang diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib beserta kaum muslimin di zaman itu. Jadi sekali lagi sudah tegak ya para ulama dari kalangan para sahabat, ya sudah tegak di zaman mereka, kemudian ulama di zaman tabi'in juga demikian. Ulama-ulama di zaman tabi'in juga seperti itu. Terus sampai generasi kita di zaman sekarang ini, ya para ulama mereka tegak untuk menjelaskan mana yang benar, akidah yang sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang mulia ini, kita wajib mengikuti mana para sahabat. Wajib ikuti mana para sahabat, dikarenakan ya kalau di zaman para sahabat ini banyak sekali para ulamanya, banyak sekali para ulamanya, dan kata Nabi ya kebalikannya sedikit para khutobah, para orang-orangnya ya, orang-orang yang pandai bicaranya itu sedikit sekali di zaman para sahabat. Kebanyakan ya, apa? Kebanyakan dari kalangan para ulama. Namun di zaman sekarang ini kebalikan dari zaman para sahabat, di zaman sekarang ini banyak sekali para khutobahnya, para orang-orangnya, dan sedikit ulama di zaman sekarang ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Dalil yang ke-39 sekarang dari hadis Abu Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariba wa sayahudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba." Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam awalnya asing, yang datang dalam keadaan asing. Dan gelap akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kami mengatakan, bada'al Islamu ghariban, Islam datang dalam keadaan asing. Coba lihat, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam di zaman itu, ya di negerinya sendiri, di kampung halamannya sendiri, tatkala Nabi berkata atau bersabda kepada kaumnya, ya kaumi qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat tauhid, la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Namun apa jawaban dari mereka? Apa jawaban dari mereka itu? Mereka berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab, kata mereka dalam firman Allah ini. Apakah si Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi satu Tuhan saja, ini adalah hal yang mengherankan, hal yang aneh kata mereka. Ini dakwah yang aneh, ini dakwah yang asing, ini seruan yang asing. Nah inilah sikapnya orang-orang musyrikin. Atau dalam ayat yang lain dalam surat As-Saffat ayat 95 Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka itu apabila ya diajak kepada kalimat la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri di hadapan Allah. Sombongnya luar biasa itu. Orang-orang musyrikin tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sikap mereka ketika mendengar ya seruan tauhid, dakwah tauhid, mereka anggap ini aneh, asing sekali dakwah seperti ini. Tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Ya, tidak pernah mereka mendengar dakwah ini sebelumnya, jadi betul-betul menjadi asing dakwah Nabi ini. Asing sekali dakwah seperti ini. Ya, di tengah-tengah mereka yang memang sudah terbiasa dari generasi ke generasi sekian abad lamanya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah tauhid Nabi ini dakwah yang sangat asing bagi mereka. Ya. Ini berkaitan dengan badal Islamu ghariba. Islam datang dalam keadaan asing. Kemudian apa? Wa sayaudu kama bada, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya asing. Kembali menjadi asing. Coba lihat kita lihat di zaman sekarang. Ya, Islam ini dikatakan oleh Nabi kembali menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat Islam sendiri menjadi asing. Ya, coba kita misalnya jelaskan tentang manhaj salaf misalnya, kan asing di tengah-tengah mereka, asing di tengah-tengah mereka. Atau berkaitan dengan yakni sunnah Nabi lah, ya, ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sisi misalnya penampilan, ya, manhaj, ya, dan lain sebagainya, ini menjadi asing di tengah-tengah mereka ini. Di zaman sekarang ini menjadi asing. Banyak dari umat Islam yang tidak paham tentang ya akidah Islam, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau Nabi mengatakan wa sayaudu ghariba kama bada, dan akan menjadi asing. Apalagi nanti di akhir zaman. Di akhir zaman nanti jelas sangat asing lagi Islam itu. Akan lebih asing lagi Islam itu, ya. Yakni dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan kepada kita bahwa di nanti di akhir zaman banyak di antara umat Islam itu enggak paham sholat, enggak paham lagi sholat, mereka tidak sholat, mereka tidak mengenal lagi siang Ramadan dan lain sebagainya. Ini betul-betul asing sekali, sangat asing sekali ya ajaran Islam itu di tengah-tengah umatnya sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berakhir Nabi mengatakan waktu pada ulama. Beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu ghuraba? Nabi sendiri menjelaskan dalam hadis yang di bawahnya ini. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang asing yaitu unasun salihuna fi unasin su kathir man ya'sihim akthar mimma yuti'uhum, kata Nabi. Yaitu orang-orang yang salih yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek agamanya, ya, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Ya, inilah orang-orang yang asing menurut Nabi. Siapa mereka? Orang-orang yang saleh, yaitu orang-orang yang berada di tengah-tengah, ya, banyaknya orang-orang yang jelek agamanya, jelek manhajnya, jelek akidahnya, ya, maka kebanyakan mereka tidak mentaati ya, orang-orang yang asing ini. Tidak mentaati orang-orang yang asing. Jadi memang sudah jauh lah. Ya, mereka dari agama Islam, sudah jauh mereka dari manhaj, sudah jauh mereka dari akidah, sudah jauh mereka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, yakni ajaran Islam jadi asing, dan orang-orang yang menyeru kepada Islam yang murni itu jelas pula jadi asing pula. Dikatakan mereka ini. Kita tahu orang-orang seperti ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan tentang orang-orang yang asing yaitu alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, kata Nabi. Siapa ulama itu atau orang-orang yang asing? Yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Ya, Nabi mengatakan orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat ini di tengah-tengah ya, rusaknya manusia, rusak sudah akidah mereka, sudah rusak manhaj mereka, rusak ibadah mereka dan seterusnya, maka al-ghuraba mengajak mereka ini kepada Islam yang benar, Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan yang keterasingan ini juga dialami oleh para nabi terdahulu. Jadi bukan nabi saja. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan tauhid dikatakan dakwahnya asing di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah orang Mekah ketika itu, maka nabi-nabi terdahulu juga mengalami hal seperti ini. Mengalami ya hal yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Kita dengarkan hadis Nabi di bawahnya. Nabi mengatakan kepada kita, "Urilat 'alayya al-umam, fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ra'd, wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, wan-nabiyya laisa ma'ahu ahadun min an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Telah dinampakkan kepada diriku umat-umat manusia. Ya, Nabi yakni dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang umat-umat manusia. Umat-umat ya manusia. Maka kata Nabi, aku melihat seorang Nabi masuk surga dengan ar-rahtu. Rahtu itu bilangan berapa? 1 sampai 9 atau 10 lah kurang lebih. Jadi kata Nabi SAW, aku melihat seorang Nabi masuk surga bersama ya kurang lebih 9 atau 10 dari umatnya. 9 atau 10 orang dari umatnya. Ya, kalau dikatakan umatnya yang taat kepada Nabi ini adalah berjumlah 10, berarti dengan Nabi yang berjumlah berapa? 11. Berjumlah 11, hanya 11. Ya, bersebelas yang masuk surga ini. Ya, yang sisa dari umat Nabi ini masuk neraka semuanya. Masuk neraka. Jadi banyak yang tidak beriman kepada dakwah Nabi ini. Kemudian kata beliau, wan nabiyya wa ma'ar rajul wa rajulan. Aku pun melihat seorang Nabi masuk surga bersama satu atau dua orang dari umatnya saja. Berarti kalau yang beriman kepada Nabi ini satu orang dari umatnya, ya berapa yang masuk surga? Ya berdua sama Nabi ini saja, berdua saja. Kalau yang beriman dari umatnya ini berdua, berarti berapa yang masuk surga? Bertiga dengan Nabi-nya. Bertiga dengan Nabi-nya. Artinya apa? Mayoritas umat Nabi ini masuk neraka itu maknanya. Mayoritas, ya mayoritas umat dari Nabi ini masuk neraka. Ya. Kemudian kata beliau lagi, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku pun melihat seorang Nabi masuk surga seorang diri. Alhamdulillah ya. Artinya apa? Ya ini seluruh umat Nabi ini masuk neraka itu maknanya. Ya, seluruh umat Nabi ini masuk neraka. Ini menunjukkan tentang asingnya dakwah Nabi itu di tengah-tengah umatnya sendiri. Ya, asingnya, ya, dakwah Nabi ini di tengah-tengah umatnya sendiri. Ya, gak ada yang menerima. Asing. Gak ada yang menerima. Menolak semuanya. Siapa menerima? Ya, semuanya telah mengingkarinya, semuanya telah menolaknya, dan semuanya masuk neraka. Waliyahulillah. Ya, ini keterangan dari Rasulullah SAW bahwa akan ada nanti di akhirat seorang Nabi masuk surga seorang diri saja. Ya, tanpa ada seorang pun dari umatnya yang menemaninya masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah dan Allah selamat wa afiyah. Adapun umat Islam adalah umat yang keberadaannya di dunia yang paling akhir di dunia ini, namun nanti di akhirat adalah umat yang pertama kali yang dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berada di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan perlu diketahui bahwa umat Islam nanti di akhirat yang dimaksud ke dalam surga adalah umat yang terbanyak. Umat yang terbanyak dari seluruh umat-umat para nabi. Yakni kita lihat gambaran atau buktinya dalam sebuah hadis yang mulia ketika Nabi dimi'rajkan ke langit. Dimi'rajkan ke langit ya. Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi bersama Malaikat Jibril ya melihat Nabi ini, maka Malaikat Jibril menginformasikan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Musa. dia adalah Nabi Musa. Ya, berikanlah salam kepadanya. Maka Nabi menyampaikan salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab salam Nabi, dan Nabi Musa berkata, marhaban ya bin Nabi Salim wal akh as-Salim. Selamat datang kepada saudara yang salih, Nabi yang salih. Nah, kemudian setelah itu, ya, Nabi ingin berpaling, ya, ingin melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika akan berpaling dari Nabi Musa, Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi bertanya, ya wa mayukin, apa yang membuat menangis? Menangis wahai Nabi Musa. Apa kata beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yakni ada seorang Nabi yang diutus setelah diriku, namun umatnya yang paling banyak masuk ke surga. Ya, ada seorang Nabi, ya, yang diutus setelah diriku, yang ternyata umatnya itu jauh lebih banyak dari umatku, ya, ketika dimasukkan ke dalam surga. Ya, maksudnya, ya, ini umat beliau, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang Islam yang datang dalam keadaan asing dan kembali akan menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Artinya bahwa para sahabat, Nabi dan para sahabat ketika itu adalah tergolong dari al-ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang asing. Maka di sini dipuji Rasul, fatuba lil ghuraba, ya, yakni beruntunglah, ya, berbahagialah orang-orang yang asing itu, kata Nabi SAW. Siapa yang maksud orang-orang yang asing di zaman Nabi? Ya, itu saja para sahabatnya, tidak ada lagi. Beliau dan para sahabatnya. Beliau dan para sahabatnya yang dikatakan sebagai al-ghuraba, orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing itu, Nabi sendiri menjelaskan, unasun salihuna fi unasin su kathir mayaksihim aktar mimma yutihuhum. Yaitu orang-orang yang salih. Tentu para sahabat semuanya orang salih. Ya, para sahabat adalah orang-orang salih seluruhnya. Ya, berada di dalam tengah banyaknya orang-orang yang jelek agamanya, jelas. Para sahabat ketika itu berada, ya, di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang menyembah banyak Tuhan, banyak berhala ketika itu. Nah, inilah, ya, keterangan dari Nabi. Para sahabat adalah orang-orang yang salih, yang berada di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang jelek agama, di kata Nabi. Jadi orang yang mendurhakai mereka lebih banyak jumlahnya daripada yang mentaati mereka, daripada yang mentaati mereka ini. Maka lihatlah, kalau kita lihat di zaman Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di awal-awal berdakwah yang di negeri Mekah, banyak sekali orang-orang musyrik Mekah itu yang menolak dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban kita adalah mengikuti para sahabat yang asing. Ini para sahabat dikatakan orang-orang yang asing, ya, orang-orang yang solid, orang-orang yang memperbaiki keadaan umat ini. Maka kewajiban kita adalah mengikuti manhaj mereka, ya, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, nanti kalau sudah, ya, ini akan tiba kiamat, ya, di akhir zaman nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Ya, seluruh orang-orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada lagi, ya, ini orang yang menyebut, ya, ini lafaz Allah, ya, lafaz Allah, ya, dan juga tidak ada Al-Quran di muka bumi ini, karena semua akan di, ya, ini diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang ada di dada, ya, kaum muslimin ataupun yang ada pada lembaran-lembaran, semua diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu terjadilah kiamat besar. Ya, setelah itu terjadilah kiamat besar, kehancuran dunia ini, ya, dan berakhirlah kehidupan dunia, ya, berakhirlah kehidupan dunia. Ya, jadi ya, ini keadaan umat Islam nanti di akhir zaman seperti itu keadaannya. Mereka banyak yang, ya, jauh dari agama pada dasarnya. Banyak yang tidak kenal sholat, tidak kenal siam Ramadan dan sebagainya. Namun, ya, mereka masih ada keimanan walaupun kecil, ya, dan mereka-mereka ini akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat lembut, lebih lembut dari sutra, kata Nabi, yang mewafatkan setiap orang beriman walaupun imannya kecil, ya, di dirinya itu kecil, tetapi wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tinggal di muka bumi hanyalah syirarul khalqi indallah, kata Nabi. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada dalil yang berikutnya. Dalil yang ke-40 dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yati 'alan nasi zamanun yub'atsu fihimul ba'ts fa yaqulun unzuru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayujadu rajul fayuftahu lahum bih thumma yub'atsu al-ba'ts ath-thani wa yaqulun hal fikum man ra'a ashaba nabiy sallallahu alaihi wasallam fayuftahu lahum bih thumma yub'atsu al-ba'ts ath-thalith ويقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون البعث الرابع ويقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به. كتب النبي صلى الله عليه وسلم أكن داتاً تماسا yang saat itu ada satu pasukan dikirim untuk berperang. Mereka berkata, coba lihat, adakah di antara kalian salah seorang sahabat Nabi? Apakah ada di antara pasukan, ya, perang tersebut, ya, yang salah seorang sahabat Nabi? Ternyata ada satu orang sahabat Nabi. Maka karenanya Allah memenangkan mereka. Karena adanya keberadaan sahabat itu, Allah Subhanahu wa taala menangkan pasukan ini. Kemudian dikirim pasukan yang kedua. Dikatakan kepada mereka, adakah di antara mereka, di antara pasukan ini, yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini mana tabi'in? Ya, apakah ada dalam pasukan tersebut seorang tabi'in begitu? Maka sekali lagi dikatakan kepada mereka, adakah di antara mereka yang pernah melihat sahabat Nabi? Maka karena orang tersebut Allah menangkan mereka itu, menangkan pasukan ini. Lalu dikirim pasukan ketiga, dikatakan, coba lihat, apakah ada di antara mereka yang pernah melihat seorang, yakni tabi'in, yang pernah melihat seorang sahabat? Ini maksudnya adakah dari pasukan tersebut tabi'in atau atba'ut tabi'in maknanya? Ya. Maka didapati satu orang tabi'in sehingga Allah memenangkan mereka. Kemudian dikirimlah pasukan keempat, dikatakan, coba lihat, apakah ada di antara mereka seorang yang pernah melihat seseorang yang tabi'ut tabi'in, yang pernah melihat seorang yang pernah melihat sahabat Nabi? Ya. Maka didapati satu tabi'ut tabi'in, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Nah, ini keutamaannya. Keutamaan dari mulai sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi keutamaan ini keutamaan yang luar biasa besarnya. Ya, adapun keutamaan dari, ya, para sahabat, ini keutamaan yang mutlak. Artinya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat ini tidak dimiliki oleh yang lain. Kenapa seperti itu? Karena mereka berjumpa dengan Rasulullah. Ini utama yang sangat besar. Perjumpaan dengan seorang Nabi itu keutamaan yang sangat besar. Contoh, ya, berkaitan dengan keutamaan sahabat yang tidak akan pernah dimiliki oleh yang lain, oleh generasi-generasi umat Islam yang lain, tidak akan pernah lagi. Contohnya, ketika Nabi mengatakan, yakni lau anfaqomit ma balagha muddani wala nasifa. Artinya infak, ya, seorang yaitu berupa infak emas sebesar gunung Uhud tidak akan dapat, ya, menandingi infaknya salah seorang sahabat Nabi walaupun sahabat itu berinfak satu mud atau setengahnya. ini setengahnya. Satu umud adalah dua telapak tangan orang dewasa. Dua telapak orang dewasa ini satu umud namanya. Jadi ini adalah keutamaan yang sangat besar sekali yang tidak akan pernah dimiliki oleh generasi-generasi berikutnya. Tidak akan pernah dimiliki. Bayangkan itu. Ya, ini apabila salah seorang sahabat Nabi berinfak, misalnya satu telapak ini, setengah umud ini berupa kurma, penuh dengan kurma, atau penuh dengan bisnis, atau penuh dengan apa saja makanan misalnya, satu setengah umud ini, maka setengah umud ini tidak dapat ditandingi dengan infak selain para sahabat Nabi, walaupun dia berinfak emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan, ini adalah ya keistimewaan fadilah yang mutlak yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Ya. Tidak dimiliki oleh yang lain. Tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau dan wafatnya pun dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, ini adalah fadilah, keutamaan yang mutlak, artinya tidak lagi dimiliki oleh yang lainnya, hanya dimiliki oleh para sahabat saja. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam hadis yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan kepada para sahabat Nabi, ya. Ya, ini kepada para sahabat Nabi dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada dasarnya kemenangan-kemenangan itu jelas ada pada masa Nabi dan para sahabat Nabi. Banyak sekali lah peperangan-peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam di zaman dahulu. Nah, kalau kita melihat ya, contoh ya, terkait dengan perang Uhud, mengapa pada perang Uhud itu umat Islam kalah? Nah, ini ada sebabnya. Mengapa mereka kalah? Karena pasukan kemana tidak mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebabnya mereka kalah. Mestinya menang kan? Karena di awal-awal perang umat Islam menang. Nah, tatkala ya sebagian besar para umat, para pemanah ini turun dari tempatnya, nah barulah Allah SWT timpakan kekalahan kepada kaum muslimin ketika itu. Atau pada perang Hunain, tatkala jumlah umat Islam lebih banyak, pasukan Islam lebih banyak dari pasukan musuh, justru pasukan Islam itu kalah. Kenapa? Nah, di situ ada faktornya, yaitu ada semacam ujub-ujub pada diri mereka, membanggakan diri. Banyak kita ini banyak. Ya. Ah, inilah karena seperti inilah Allah beri pelajaran. Allah SWT beri pelajaran kepada kaum muslim ketika itu sehingga tidak lagi terjadi demikian dan umat Islam senantiasa menang dalam berbagai macam perang. Dan ini adalah ya, yakni keutamaan yang kita lihat dari masa Rasul, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya. Ini. Jadi Nabi memang hanya mencukupkan di sini pada masa tabi'ut tabi'in. Dan inilah tiga generasi utama umat Islam. Yaitu para sahabat, generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, berkaitan dengan kemenangan-kemenangan kaum muslimin, ini juga berlanjut. Ya, bukan hanya pada masa tiga generasi utama umat Islam ini. Terus dari berbagai macam kemenangan-kemenangan dari perang-perang yang dijalankan, ya, dipraktekkan oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, ya, sampai terjadi perang salib misalnya, sampai terjadi perang salib, senantiasa umat Islam banyak mendapatkan kemenangan. Maka Raja Perancis yang ditawan ketika itu, ya Louis IX, ya, ini berpikir dalam penjara, ada apa gerangan? Mengapa umat Islam banyak ya meraih kemenangan-kemenangan dalam perang-perang, dalam berbagai macam perang itu? Akhirnya dia berpikir, menganalisa dengan analisa yang sangat tajam sekali, dia dapat jawaban bahwa kekuatan umat Islam itu ada pada manhaj mereka, akidah mereka. Ya, umat Islam ini kuat kalau mereka berada pada agamanya yang benar, yang murni. Nah, itulah jawaban yang sahih sekali, yang benar sekali, ya, sehingga ketika itu taktik perang dirubah oleh ya, musuh-musuh kaum muslimin, yakni intinya adalah menjauhkan umat ini dari manhaj yang benar, menjauhkan umat ini dari akidah yang benar, menjauhkan umat ini dari sunnah Nabi yang sahih, menjauhkan umat ini dari agama Islam yang benar. Itu intinya sudah. Kalau umat Islam sudah terjauh dari Islam yang benar, pasti sudah yang diserang otomatis mereka lemah. Mereka lemah dan selama lemahnya. Ya, mereka akan mengalami kekalahan-kekalahan dan mudah sekali ditaklukkan, mudah sekali yang dikuasai, dipecah belah, dikotak-kotakkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah jawaban yang bagus sekali dari Raja Prancis tersebut, ya, Louis Atasik, Louis IX di zamannya, ketika dia memimpin pasukan salib dan kalah telak, ya, menghadapi pasukan Islam, dan dia sendiri di penjara. Dia sendiri di penjara di Al-Mansura itu, ya, di negeri Mesir di zaman itu, Al-Mansura, ya, dan di dalam penjara dia berpikir menganalisa tajam, ya, dan luar biasa analisanya ini, dan setelah itu baru diganti taktik perang menghadapi kaum muslimin, yaitu dengan, ya, yakni melemahkan akidah umat ini terlebih dahulu, sehingga dengan mudah menguasai kaum muslimin, ya, wallahu musta'an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis Nabi yang mulia di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabatnya. Intinya kalau pasukan itu ada, ya, walaupun satu sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Jadi janji dari Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, artinya sabda Nabi itu adalah wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mungkin Nabi bersabda seperti ini kalau bukan wahyu. Kalau bukan wahyu, jadi semua ucapan Nabi adalah wahyu, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dalam Muhammad berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu diwahyukan kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang ke-40 sebagai dalil yang terakhir yang kita jelaskan di pagi hari ini dari kewajiban kita mengikuti manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan silakan kepada para jemaah jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita tentang manhaj di pagi hari ini, boleh berkaitan dengan yang dalil yang kita ambil di pagi hari ini ataupun dalil yang sebelumnya, silakan, ya, atau berkaitan dengan bab-bab sebelumnya juga boleh jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi tentang manhaj ini. Kami persilakan kepada para jemaah untuk bersoal jawab dari apa yang telah diterangkan tadi. Pertanyaan tertulis, ya. Bagaimana dengan sebagian dai atau juru dakwah atau ustaz yang selalu berhujjah berargumentasi dengan mazhab dalam mencari solusi agama? Pertama perlu kita kenalkan, perlu kita jelaskan dulu apa makna mazhab. Apa makna mazhab? Ya, mazhab yaitu pendapat atau pandangan. Pendapat atau pandangan artinya bahwa mazhab ini, ya, lahir dari yakni seorang alim dari para ulama begitu, ya, ya, dalam mensikapi dalil misalnya atau dalam menentukan satu hukum tentang agama ini, tentang fikih pada dasarnya. Jadi kalau masalah akidah tidak ada lagi, ya, tidak ada mazhab kecuali mazhab salaf. Nah, artinya kalau yang lain berarti pasti menyimpang gitu, ya. Nah, ini masalah fikih masalahnya, masalah fikih, masalah furu' atau cabang agama, atau masalah-masalah khilafiyah. Ya, masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang masih di diperbincangkan oleh para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Ya. Kemudian perlu juga dipahami bahwa seluruh pandangan manusia, seluruh pandangan ulama itu bisa benar, bisa salah, bisa diambil, bisa ditolak. Sebagaimana ungkapan dari Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kullu qawlin yukhadhu wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr. Setiap pandangan, setiap madhab bisa benar, bisa salah, kata beliau. Bisa diambil, bisa ditolak. Nah, ini juga sesuai dengan ya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Ya, ra'yu Malik, ra'yu Syafi'i, ra'yu Al-Auza'i, kata beliau, ya, kulluhum ra'yun wa 'indi sawa' wa innama al-hujjah fil athar, kata beliau. Mazhabnya atau pandangan atau pendapat Imam Malik, pendapatnya atau mazhabnya Imam Syafi'i, pendapat atau mazhabnya Imam Al-Auza'i, ya, dan pendapat-pendapat yang lain, semuanya menurutku adalah sama. Ini sama-sama pendapat, sama-sama mazhab. Namun yang disebut dengan dalil, yang disebut dengan dalil adalah athar, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dalil. Itulah dalil. Jadi mazhab atau pendapat manusia, pandangan manusia, dalil atau bukan? Bukan. Dalil adalah Al-Qur'an atau hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah dalil. Itulah dalil. Jadi sekedar pandangan manusia, pendapat ulama gitu ya, itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Jadi kalau pendapat atau mazhab seorang ulama itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, boleh diambil. Tetapi kalau ya sudah menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis, tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Kata beliau rahimahullah taala, ya, atau dahulu dulu dari mulai Imam Abu Hanifah, ya, ucapan-ucapan yang bagus sekali dari Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, ya, yakni apabila sudah ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku, ya. Apabila sudah ada hadis yang sahih, itulah mazhabku, itulah pandanganku, itulah pendapatku. Ya. Atau beliau juga pernah mengatakan, yakni kepada kaum muslimin di zamannya, ya, yakni la yaqilu li ahadin ayakhudha bi qawli ma lam ya'rif dalili. Tidak benar, tidak boleh bagi siapa saja dari umat ini mengambil pendapatku atau mazhabku tanpa ia mengetahui dalilku dari mana aku mengambilnya. Yani apakah dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dari Al-Qur'an ataupun dari hadis? Jadi haruslah kita berusaha mengetahui dalil dari pandangan beliau gitu. Oh, berarti pandangan beliau ini diambil dari ayat Al-Qur'an atau diambil dari hadis Nabi. Ah, itulah yang benar kata beliau. Itulah ya yang benar kata beliau. Atau beliau juga pernah mengatakan kepada salah seorang muridnya, ya, Imam Yusuf atau Abu Yaqub, atau Abu Yusuf ya, atau Yaqub begitu, waitaka Yaqub la taktubu kulla ma tasma'u minni, celaka engkau wahai Yaqub, janganlah engkau menulis semua yang engkau dengar dari diriku. Ya, boleh jadi aku berpandangan hari ini, ya, A, boleh jadi besok sudah berubah lagi pandanganku, pendapatku atau mazhabku. Jadi inilah di antara pandangan atau ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian apa ucapan-ucapan yang bagus sekali dari Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, ya, kata beliau rahimahullahu taala, kullu qawlin yuqad wa yurad ila sahibi hadha al-qawl. Setiap pandangan, setiap pendapat, setiap mazhab bisa benar, bisa salah, bisa diambil, bisa ditolak, kecuali mazhabnya Rasulullah, pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkataan yang bagus sekali dari Imam Malik. Atau beliau juga pernah mengatakan, innama ana bashar ukhti wa usif. Saya ini manusia biasa, bisa benar, bisa salah, ya, bisa benar, bisa salah. Idza ra'aytum, ya, wa'amu kita bahwa sunnah fahudhu wa illa ya fatruhu. Apabila kalian melihat pandangan kuat memantapku itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ambillah. Namun jika tidak, maka tinggalkan. Tinggalkan pendapatku, tinggalkan mantapku itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini adalah ucapan-ucapan bagus sekali dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita dengarkan di antara ucapan Imam Syafi'i. Di antara ucapan Imam Syafi'i, apa kata beliau? Ya, ila sahal hadith bahwa mazhabi. Apabila sudah ada hadis yang sahih, itulah mazhabku, itulah pandanganku, itulah pendapatku. Atau beliau juga pernah mengatakan kepada orang-orang di zamannya, kepada kaum muslimin di zamannya, idza ra'aytumuni khalaftu al-hadits sahih fa'lamu anna 'aqli qad dhahab. Apabila kalian melihat bahwa saya ini terang-terangan menyelisih hadis Nabi yang telah sahih, ya, jelas-jelas saya ini menentang hadis Nabi yang telah sahih, ketahuilah bahwa saya ini sudah gila. Bayangkan, ketahuilah bahwa saya ini sudah majnun, sudah gila. Ya, fa'inna akli fadzahat, kata beliau, aku ini sudah gila kalau saya ini jelas-jelas terang-terang menentang, ya, menolak hadis Nabi yang sahih, kata beliau. Nah, kalau yakni ucapan Imam Syafi'i kita bawakan kepada zaman sekarang ini, ya, betapa banyak kita melihat orang-orang gila di zaman sekarang. Jadi banyak orang-orang yang menentang hadis-hadis Nabi yang sahih, bahkan menentang ayat Al-Qur'an, menentang ayat Al-Qur'an Al-Karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ucapan beliau. Kemudian Imam yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata beliau? Kata beliau, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyyah wa la Auza'iyyah wa la Thawri wa bud min haitsu aqadu. Jangan engkau taklid buta kepada diriku. Jangan taklid buta kepada Imam Malik. Jangan taklid buta kepada Imam Syafi'i. Jangan taklid buta kepada Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Namun ambillah dalil, ambillah sumbernya, dari mana mereka mengambilnya itu. Jadi apakah dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan ucapan-ucapan yang bagus sekali dari beliau, ya, dari para imam kita ini. Atau di antaranya juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal juga, beliau mengatakan kepada orang-orang di zamannya, kepada kita semua pada dasarnya di zaman sekarang, kata beliau, man radda hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa'alaka. Barang siapa jelas-jelas, ya, menolak hadis Nabi yang telah sahih, maka dia berada pada jurang kebinasaan. Dia berada pada, ya, yakni pada jurang kebinasaan. Ya, nah, inilah tentang ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ucapan yang bagus sekali dari para ulama kita, dari Imam Abu Hanifah sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ajma'in. Jadi intinya dalil itu apa? Dalil itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Nah, dengan demikian kewajiban kita belajar lagi. Kembali belajar dan terus belajar tentang agama ini, agar kita betul-betul berpegang, ya, atau beramal dengan dalil, bukan dengan kata orang, bukan dengan kata manusia. Kota bulan, kata bulan, gak jelas siapa dia. Kan begitu, ya. Bahkan tidak boleh kita membenturkan, menabrak-nabrakkan, ya, antara dalil yaitu Al-Qur'an atau hadis dengan ucapan manusia. Dan hal ini bisa kita lihat dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Ya, yushiku an tanzil 'alaykum al-hijab min as-sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Kata sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, yakni hampir-hampir saja kalian diberikan azab oleh Allah berupa hujan batu dari langit, yaitu ketika aku berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, aku berdalil dengan hadis Nabi itu maknanya, namun kalian mau berdalil dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, ya, ini ucapan yang bagus sekali dari Ibnu Abbas, bahwa, ya, diberikan permisalan tentang ucapan Abu Bakar dan Umar, yaitu ucapan Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh dibenturkan, ditabrakkan dengan hadis Rasul, apalagi ucapan selain mereka berdua. Iya kan? Yang jelas Abu Bakar dan Umar tidak akan pernah ya menyelisih hadis Rasul. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena Nabi telah menjamin dengan hadisnya yang mulia, "Ikhtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar," kata Nabi. Ikutilah oleh kalian dua orang yang bagus, yang baik setelah aku meninggal nanti, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ikutilah oleh kalian. Ikutilah oleh kalian dua orang yang mulia ini setelah aku meninggal nanti, Abu Bakar dan Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rekomendasi ujian Rasul kepada dua sahabat ini, dua mertuanya ini radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ya memang tidak mungkin ya yang namanya Abu Bakar dan Umar menyelisih hadis Rasul, namun diberikan ungkapan oleh Ibnu Abbas di sini untuk menunjukkan kalaulah ucapan Abu Bakar dan Umar tidak dapat, tidak boleh ditabrakkan dengan hadis Rasul, apalagi ucapan selain keduanya. Ya kan? Itu maknanya begitu. Ya. Jadi sekali lagi tidak benar kita untuk ya mengambil mazhab yang sudah menyimpang, menyelisihi hadis Nabi ataupun Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an dan lain-lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kewajiban kita adalah untuk belajar untuk mengetahui dalil sehingga kita menjadi muttabi', jadi orang yang mengikuti dalil, bukan muqallid, bukan muqallid. Nah, dalam hal ini ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan pada dasarnya boleh seorang yang awam untuk taklid sementara kepada seorang yang dianggap alim ya. Namun sifatnya bagaimana tadi? Sementara, bukan taklid abadi. Tidak boleh taklid abadi. Tidak boleh taklid abadi. Maka wajib belajar sehingga keluar dari kebodohan dirinya. Karena ketahuilah bahwa musuh terbesar bagi manusia itu apa? Kebodohan dirinya. Bagaimana ya syair ya mengatakan, seorang penyair mengatakan, "An-nasu a'da bima jahilu." Kebodohan adalah musuh terbesar bagi manusia. Kebodohan adalah musuh terbesar bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Az-Zumar 9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuuna?" Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, ini ayat ini menurut para ulama tidak butuh jawaban. Tidak butuh jawaban karena kita semua telah mengetahui apa jawabannya. Ya, kita semua telah mengetahui apa jawaban dari pertanyaan ayat tersebut. Hal yastawil ladzina ya'lamuuna wal ladzina laa ya'lamuuna? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya. Jadi sekali lagi kewajiban kita adalah kembali untuk mempelajari agama yang mulia ini, ya, menuju kepada manhaj salaf, menuju kepada akidah salaf, menuju kepada ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita betul-betul ya dikatakan sebagai orang yang muttabi', mengikuti dalil dan bukan mengikuti ya selain dalil, ya, bukan bertaklid a'ma, taklid buta. Wallahu ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi tidak benar kalau seorang selalu berhujjah dengan mazhab, ya. Tinggal kita tanya apa dalilnya? Apa dalilnya dari Al-Qur'an atau apa dalilnya dari hadis Nabi, kan begitu. Jadi jangan yakni selalu mengutarakan pendapat ulama ini, pendapat ulama itu dan sebagainya. Lalu kita tanyakan apa dalilnya? Ya, lalu kita to the point istilahnya, apa dalilnya? Tidak perlu kita berpanjang lebar dalam ucapan, langsung kita katakan, tanyakan, tunjukkan dalilnya. Ya, qul hal qur'anukum in kuntum shadiqin. Ya. Yani langsung tunjukkan dalilnya, apa dalilnya dari Al-Qur'an atau apakah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. berkaitan dengan umat Islam yang akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan ditempatkan di neraka. Apakah ya mereka akan berada di neraka untuk selama-lamanya? Nah, tentu tidak. 72 golongan dari umat ini, kata Nabi, yang dimasukkan ke dalam neraka itu bersifat ya sementara, tidak selamanya. Akan diangkat ya, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata, seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wa bayyana ya Rasulullah, kata sahabat, siapa orang yang enggan masuk surga, wahai Nabi? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yaitu yang taat kepada diriku akan dimasukkan ke dalam surga, dan yang tidak taat kepada diriku yang bermaksiat begitu, dialah yang enggan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ya Nabi telah menjelaskan kepada kita tentang seluruh umat ini akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana Pak? Sekarang timbul pertanyaan kepada jamaah, yakni bagaimana keadaan umat Islam nanti ketika berada di luar pintu-pintu surga? Bagaimana Pak? Keadaan umat Islam nanti akan menjelaskan, disini ada dalil yang menjelaskan hari ini, yakni umat Islam, yaitu umat yang pertama dimasukkan ke dalam surga, artinya ketika orang-orang beriman ini sudah berkumpul di luar-luar pintu surga, ya pintu surga belum dibuka ya, sehingga itu yang berjumlah 8 ini ya, seluruh calon-calon penghuni surga berada di luar pintu surga, maka yang pertama kali maksudnya yang berada di baris-baris terdepan itu adalah umat Islam, dan umat Islam akan berbaris rapi sesuai dengan generasi ya, sesuai dengan generasinya masing-masing. Sesuai dengan generasi masing-masing. Jadi ingat, masuk surga itu enggak berputar. Enggak berputar seperti orang masuk angkot. Enggak seperti itu. Tapi berbaris rapi sesuai dengan generasi ke generasi. Maka kalau kita katakan ya, yakni umat Islam berbaris ya untuk masuk ke dalam surga per generasi, maka generasi pertama siapa di depan itu? Para sahabat. Generasi para sahabat yang paling depan itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru generasi yang kedua tabi'in, baru setelah itu generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai generasi umat Islam yang paling akhir yang dimasukkan ke dalam surga, berbaris surga rapi ya, ketika akan masuk dalam surga ya, per generasi ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi semua umat Islam pada dasarnya akan dimasukkan ke dalam surga. Namun ada di antara mereka yang menyimpang manhajnya atau akidahnya, maka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka sesuai dengan kesalahan mereka masing-masing. Dan Allah Maha Adil ya, tentunya Allah Maha Adil, Allah Maha tahu sejauh mana penyimpangan mereka ketika hidup di dunia, maka itulah akibat yang akan mereka dapati. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pasti semuanya itu akan mendapatkan balasannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, semuanya akan dimasukkan dalam surga pada dasarnya. Namun ya, tentunya 72 dimampirkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Ke dalam neraka wa iyyadzu billah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ini pertanyaan, apakah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi sudah ada Syiah? kita katakan yang keberadaan Syiah ini muncul di zaman siapa? Khalifah keempat, jauh dari masa Salahuddin sudah ada ini. Ya, di masa Khalifah keempat muncul ya di kelompok Syiah. Ya, keyakinan atau agama Syiah itu muncul di zaman Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ini kerajaan Syiah Fatimiyah. Kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir, yang mana kerajaan keberadaan kerajaan ini tidak disenangi oleh umat Islam, tidak disenangi oleh kaum Muslimin. Ya. Jadi mereka juga adalah musuh dalam selimut, yang selama keberadaan mereka di sana itu mereka membantu tentara Salib, membantu tentara Salib, ya, membantu tentara Salib untuk menguasai Baitul Maqdis di sana. Maka yang pertama kali yang di apa namanya diselesaikan terlebih dahulu oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah kerajaan ini terlebih dahulu, bukan tentara Salib. Kalau tentara Salib musuh yang nyata. Nah, kalau ini musuh dalam selimut istilahnya. Musuh dalam selimut, ya. Setiap satu generasi ada ulama pembaharu. Bolehkah jadi diketahui siapa saja dari para pembaharu tersebut dari masa ke masa, dari generasi ke generasi? Kalau generasi para sahabat, ya tentunya ya yakni banyak, kata Nabi sendiri dia menjelaskan yakni banyak dari kalangan kalian itu adalah para ulama dan sedikit mutawahnya, sedikit yakni juru apa orator yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di masa para sahabat ini jelas, ya ulamanya jelas dan seluruh kaum muslimin paham agama, seluruh umat Islam paham agama. Kemudian di zaman tabi'in, ya berdirilah para ulama di masa mereka, ya di masa mereka. Demikian pula di masa tabi'ut tabi'in para ulama tegak. Dan terus dari generasi ke generasi yang senantiasa ada, selalu ada para ulamanya yang ya memperbaharui agama Islam. Ya, terus memperbaharui agama Islam. Untuk di abad 15 ini adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani, boleh juga Syekh Ibn Baz, ya. Boleh juga kita yakni tambahkan juga seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lain. Bagaimana menjawab syubhat orang yang mengatakan bahwa pembukuan Al-Quran adalah bid'ah? Ini tidak bid'ah. Jadi zaman Nabi SAW sudah ada sekretaris-sekretaris beliau untuk mencatat wahyu, menulis wahyu. Nah, di antara para sekretaris Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang lainnya. Nah, itu adalah sekretaris-sekretaris Rasul yang mencatat wahyu, apakah Al-Quran ataupun hadis. Itu sudah ada dari zaman Rasul, pencatatan wahyu sudah ada. Nah, pembukuan dimulai pada masa khalifah pertama, lalu disempurnakan pada masa khalifah ketiga Utsman bin Affan, disempurnakan di masa beliau, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa pembukuan Al-Quran sudah ada ya di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan disempurnakan di masa khalifah yang mulia yang ketiga Utsman bin Affan. Jadi bukan bid'ah seperti ini, ya. Dia dikatakan sebagai perbuatan yang bid'ah. Demikian pula tentang urutan surat dalam Al-Qur'an juga bid'ah, karena harusnya dari Al-Alaq dan yang terakhir Al-Maidah. Itu tidak benar. Jadi Nabi sendiri yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mengurut surat-surat tersebut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, betul. Turunnya Al-Qur'an memang tidak berurutan, ya. Kan sesuai dengan kondisi, keadaan, peristiwa, gitu. Memang tidak berurutan. Nah, namun setelah itu diurut oleh Rasulullah SAW, ya, tentunya menurut ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan bid'ah. Ya, seperti ini tidak akan dikatakan sebagai bid'ah seperti ini. Saya pernah mendengar di antara ulama besar Islam tergelincir dalam masalah akidah. Namun mengapa pendapat mereka tetap dinukil atau dibawakan oleh ustaz-ustaz kita? Ya. Nah, begini, perlu dipahami bahwa ulama-ulama salaf itu, jadi ulama-ulama tersebut yang tergelincir itu pada asalnya adalah ya yang memiliki akidah yang benar. Pada asalnya mereka ulama salaf itu dasarnya. Itu dasar itu asalnya. Namun karena mereka adalah manusia yang tidak maksum, manusia yang tidak maksum, yang tidak terpelihara dari kesalahan, maka hal yang wajar kalau mereka ya terkadang tergelincir atau salah dalam beberapa masalah dari akidah, namun tidak semuanya, tidak seluruhnya tidak. Jadi hanya sebagian kecil, hanya sebagian kecil mereka tergelincir, hanya sebagian kecil mereka salah, namun itu sudah diingatkan oleh para ulama yang lain. Artinya apa? Kalau sudah diingatkan kesalahannya, sudah ditegur oleh para ulama yang lain, sudah bahkan yang dalam mereka sudah meninggal dan sudah dikoreksi karya ilmiahnya oleh para ulama yang lain, nah itulah ya yang pada dasarnya mereka berada dalam kebenaran. Jadi mereka sebenarnya tidak ingin berada pada kesalahan. Mereka pada dasarnya tidak ingin berada dalam penyimpangan, dalam kesalahan, dalam bidang akidah. Namun darah tergelincir, maklumlah. Ya, maklumlah manusia punya banyak kelemahan, ya, kekurangan, sehingga tergelincir ya, dalam beberapa masalah akidah saja. Dan ini sudah dibetulkan, sudah diperbaiki, sudah dibenarkan dan diluruskan oleh para ulama yang lain, sehingga ya kita katakan ya, dari istilah ya agama, al-ma'u idza balagha kullataini lam yahmil al-qabr. Air jika jumlahnya banyak maka tidak terpengaruh dengan ya apa najis yang sedikit jumlahnya, najis yang sedikit jumlahnya, kesalahan yang sedikit. Jadi kebaikan-kebaikan para ulama ini akan dapat menutupi kesalahan mereka yang sedikit. Itu maknanya. Jadi pahala-pahala mereka yang sangat banyak ini dapat menutupi ya kesalahan mereka atau dosa mereka yang sedikit itu. Dan itu pun tidak mereka sengaja. Bukan disengaja mereka terbelinjir, bukan disengaja, begitu ya. Jadi tidak ada ulama salaf ini dikatakan sebagai ulama salaf yang sengaja berbuat kesalahan, itu enggak ada, begitu. Itu harus dipahami, ya. Itu harus dipahami dalam masalah ini. Apa faedah yang dapat diambil dari hadis yang ke-37? Ya, ini yang telah kita lewatkan. Dalil yang ke-37 adalah hadis Irbad bin Sariyah tadi. Hadis Irbad bin Sariyah berkaitan dengan dua sunnah yang disebutkan dalam hadis ini. Ini yang bertanya ya. Ya, ini berkaitan dengan dua sunnah atau dua manhaj. Ini tidak, ya ini kita jawab tidak apa namanya, tidak berseberangan ketika Nabi menyebutkan sunnahnya dan sunnah Khulafa Rasyidin. Artinya apa? Pertama bahwa Nabi SAW menegaskan bahwa umat ini harus ada pada sunnah beliau dan manhaj beliau dalam beragama. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan sunnah para Khulafa Rasyidin. Kenapa? Karena mereka yang empat ini adalah tokohnya para sahabat, pemimpinnya para sahabat. Ya, Khulafa Rasyidin yang empat siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Ini sebagai perwakilan disebutkan empat khulafa di sini karena mereka tokoh para sahabat, pemimpinnya para sahabat, dan ya mereka adalah contoh bagi seluruh para sahabat, bagi seluruh umat Islam di zamannya, ya, dan juga bagi kita semua, bagi kita semuanya, bagi umat Islam yang ada di zaman sekarang, kita wajib mencontoh ya sunnah mereka, yakni manhaj mereka dalam beragama. Itu manhaj sunnah mereka dalam beragama. Jadi Nabi sudah merekomendasi tentang ya benarnya agama para ulama ar-rasyidin yang empat itu. Ya, ini sudah merupakan pujian Nabi kepada mereka, rekomendasi Nabi terhadap mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan tentunya ya Nabi tidak pernah salah dalam berucap, karena seluruh sabda beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa membedakan ya antara ustaz yang sunnah, yang sunnah dan yang bukan? Nah, itu kita dengan belajar ya, dengan belajar manhaj, dan terus kita mempelajari manhaj ini sehingga kita dapat membedakan mana yang berada pada jalan yang benar dan yang ya kebalikannya begitu. Mengapa di zaman sekarang banyak dai-dai atau penceramah yang tidak mengikuti sunnah Nabi? Ya, tadi sudah kita jelaskan ya dalam hadis Nabi SAW bahwa ya, yakni Islam di zaman Nabi adalah Islam yang putih bersih. Berarti kalau sudah jauh dari zaman Rasul, Islam itu bagaimana? Ya, banyak nodanya, banyak yakni yang menodai ya, begitu. Ya, itu mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya seperti itu ya. Dan juga ungkapan dari sebagian ulama salaf, ulama kan ahli rasuli atau pasawabu agar satu zaman atau masa yang lebih mendekati kepada masa rasul atau zaman rasul, maka kebenaran lebih mendominasi, kebenaran lebih mendominasi. Berarti mafhum mukhalafah hanya memahami kebalikannya. Suatu zaman yang lebih jauh dari zaman rasul, maka apa yang mendominasi? Nah, keburukan ya, kejelekan, penyimpangan itu yang lebih mendominasi. Ungkapan didiklah anak sesuai dengan zamannya, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Apakah ini adalah sunnah Rasul atau berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih? Saya tidak mengetahuinya dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam, bisa tanyakan kepada yang lain. Namun yang jelas berkaitan dengan mendidik anak, ya, mendidik anak itu jika kita melihat kepada tarbiyah salafus salih terhadap aulad, terhadap anak-anak mereka, pendidikan yang mereka berikan kepada anak mereka itu sudah cukup bagi kita. Sudah cukup bagi kita untuk mencontohnya. Mencontohnya, yakni anak-anak itu dari sebenarnya sebelum anak-anak ini lahir sebenarnya, yakni kembali kepada diri kita dulu. Kembali kepada diri kita dulu. ibdah binaksi, kata Nabi. Mulailah dari dirimu terlebih dahulu. Artinya begini, kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, kita dulu yang soleh. Mesti begitu kan? Kita dulu yang soleh gitu. Jadi kita mulai dulu dari diri kita. Jadi bagaimana mungkin seorang mengharapkan keturunan yang soleh kalau orang tuanya tidak soleh? Ya kan? Jadi kita mulai dulu dari diri kita. Kita belajar agama dengan baik, kita amalkan sedikit demi sedikit agar kita menjadi hamba yang saleh. Lalu setelah itu kita baru mencari pasangan yang saleh, yang salihah, kan begitu? Ya, pasangan yang saleh dan salihah. Ah, dari itulah dimulai keluarga. Ya, dari pasangan inilah, ya, dari dua orang inilah, ya, suami istri inilah dimulai, yakni kehidupan keluarga itu. Ya, ketika suami istri ini, ya, sama-sama berada di atas manhaj yang benar, di atas aqidah yang benar, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kedua-duanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan tercipta keluarga yang baik, keluarga yang saleh dan memiliki keturunan yang saleh dan salihah, insyaallah taala seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi dimulai dari diri kita dulu terlebih dahulu, baru setelah itu akan mendapatkan insyaallah keturunan yang saleh dan salihah biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baru setelah kita yakni mengetahui atau mempelajari bagaimana para salafus salih ya mendidik anak, mendidik anaknya. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan ya yakni berbagai kebaikan-kebaikan ya dari cara para salafus salih mendidik anak atau generasi mereka di zaman dahulu. Wallahu ta'ala. Baik, segera sampai di sini terlebih dahulu. Beberapa pertanyaan tidak sesuai dengan materi yang bisa dijawab, dan mudah-mudahan apa yang dikaji yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. kita nih kalau cara ada saya ngaji nih mudah-mudahan. Nah, dicari dulu kan apa sih? Ah, ini dia benar. Makasih. Iya, iya. Insyaallah kalau ketinggalan di sini ini mungkin lah kayaknya bukan orang namanya kan. Coba saya lupa tanya baru kali. Ada apa gerbi? Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir orang apa nih? Ada. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Oh, yang tepun warna ini. Enggak ada, udah habis. Ada lagi? Enggak lagi ya? Ini nih biasanya. Ada nih warna. Catatan dong, catatan. Enggak ada. Habis, habis. tadi ininya penuh gak sih? Jalannya kayak kelilat. Habis, ada tulisannya itu habis. Tunggu lama lagi. Habis lama lagi nyari. Habis bu, aduh, saya ini pernah ngomong kayak kalau dia lain pelanggan dulu. Apa? Tadi nyari bekas ke dalam. Habis tuh, ada tulisannya itu. Habis ini tulisannya. Orang masih bahas masih. Kalau masih setengah-setengah itu dibeli lagi aja. Mesti ada yang nyari-nyari 1-2 lah. Dikit, cuman. Apa nih? Biasanya yang kemarin berapa sih? Iya. Apaan tuh? Cek, mantap. Ini, kok dia tau kan? Sini. Kenapa dia mau beli? Gak tau loh dari itu. Nanti dia dibeli-beli nasi tuh. Ini dia tau. Lagi dia beli nasi biasanya. Jatengnya. Ya. Sudah deh, nyonya tahu. berapa itu, Mas? 89. Nih. Ya, ini habis. Ya, aku tahu. Bukan ini.